Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allahu iyyakum minad dhalalati wan-nar. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, falhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah azza wa jal, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri kembali majelis ta'lim ini tanpa adanya halangan suatu apapun. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa' karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan pasal yang menyebutkan al-ma'asi tud'iful qalba, perbuatan-perbuatan maksiat melemahkan kalbu. Naam. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang manusia bisa jadi menghambat semangat dia untuk bertaqarrub ilallah azza wa jalla, atau menahannya, bahkan juga bisa menghentikan laju semangat dia dalam beribadah bertaqarrub kepada Allah azza wa jalla, sehingga kemaksiatan-kemaksiatan yang telah bertumpuk, yang telah banyak dia lakukan, tidak akan membiarkan kalbu hamba tadi untuk melangkah, melaju, bertaqarrub, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga telah kita dengarkan bahwa adzanbu, yang namanya dosa, efek negatifnya bisa jadi mematikan kalbu seseorang, bisa jadi menjadikan hati orang tersebut berpenyakit dengan penyakit yang mengkhawatirkan, ataukah bisa jadi melemahkan kekuatan kalbu orang tersebut. Kemudian kelemahan hati orang tersebut itu mau tidak mau sampai pada 8 perkara yang Rasul alaihi salatu wasalam berlindung darinya, yakni al-hammu wal-huznu wal-ajz wal-kasal wal-jubnu wal-bukhlu wa dhal'ud-din wa ghalabatur rijal. antara alhammu dengan alhuznu ini ada sedikit kemiripan. Cuman perbedaannya kalau alhammu ini kesedihan terkait dengan yang akan terjadi, yakni dalam bahasa kita kekhawatiran. Adapun al-huznu ini sedih terkait dengan perkara yang telah lewat. Kemudian al-ajzu wal-kasal, perbedaannya kalau al-ajzu ketidakmampuan ini karena memang dia tidak memiliki kudroh, kemampuan pada asalnya. Adapun al-kasal, maka dia memiliki kemampuan akan tapi tidak memiliki kemauan ataukah keinginan. Kemudian al-jubn wal-bukhl, kalau al-jubn ini pelit terkait dengan tenaganya, anggota badannya. Kemudian al-bukhl ini pelit terkait dengan harta bendanya. Naam. Kemudian juga dhul'uddin wa qahrur rijal, ini juga ada kemiripan namun terkait dengan penjelasannya ada sedikit yang kurang ana pahami. Wallahu alam. Kemudian beliau menyebutkan wal maksud anna dzunuba min aqwal asbabil jalibah li hadhi tsamaniyah. Maksud dari penjelasan beliau di atas tadi bahwa yang namanya dosa merupakan sebab terbesar yang akan mendatangkan 8 sifat tercela yang sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasalam berlindung darinya. Nah, kemudian kita masuk pada pasal berikutnya. Al-ma'asi tuzilun ni'am, perbuatan-perbuatan maksiat akan menghilangkan kenikmatan-kenikmatan. Qala rahimallah wa min uqubatil dhunub, dan diantara akibat-akibat jelek dari perbuatan dosa, annaha tuzilun ni'am, bahwa perbuatan dosa-dosa tersebut akan menghilangkan nikmat-nikmat. Wa tuhilun niqam, nah, wa tuhillun niqam, dan juga dosa-dosa itu akan menghalalkan azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Famazalat 'anil 'abdi ni'matun, afwan, fama zalat 'anil 'abdi ni'matun illa bidzanbin, maka tidaklah sebuah nikmat akan zalat, yakni hilang, lenyap dari seorang hamba illa bidzanbin, kecuali disebabkan dosa. Tidak ada sebuah kenikmatan yang hilang, yang lenyap, yang dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dari seorang hamba melainkan dikarenakan dosa yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Wala halat bihi niqmatun illa bidzanbin, dan tidaklah sebuah azab, siksaan akan layak untuk menimpa seorang manusia illa bidzanbin, kecuali disebabkan perbuatan dosa. Jadi nikmat hilang disebabkan dosa. Azab, siksaan menimpa juga disebabkan dosa. Kama qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin." Tidaklah sebuah bala, musibah, malapetaka itu turun atau nuzila, yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke sebuah tempat, illa bidzanbin, kecuali disebabkan adanya dosa di situ. Nah, sebuah kisah yang ma'ruf menyebutkan sekelompok manusia yang jumlahnya banyak, yang mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian ketika mereka sampai di sebuah tempat, mereka pun diazab, yakni turun azab kepada mereka dari Allah Azza wa Jalla, sehingga menyebabkan mereka semuanya binasa, menyebabkan mereka semua meninggal dunia di tempat tersebut. Dalam riwayat itu disebutkan karena saking banyaknya jumlah mereka, sampai-sampai ada pasar, dalam bahasa kita pasar Tiban, ya, di tempat singgah mereka, yang kemudian singkat saya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ketika Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan kisah tadi bahwa Allah azza wa jalla membinasakan mereka semua, kata Aisyah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, bukankah di kalangan mereka ada orang-orang yang tujuannya bukan untuk menghancurkan Ka'bah, akan tapi tujuannya ke situ adalah untuk berdagang, menjual barang dagangan mereka, kan ada pasar Tiban tadi. Dan juga bukankah di antara mereka ada orang-orang yang ada tujuan lain, tapi kenapa mereka semua dilibas habis, dalam bahasa kita terkena azab tersebut, azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul alaihi salatu wasalam, mereka semua dihancurkan rata, azab tidak memilih dan memilah, namun kemudian nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatan-niatan mereka, yang memang mereka qadarullah bertepatan di situ, bukan dalam rangka karena sedang singgah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah, maka mereka akan dibangkitkan, yakni dalam keadaan tidak akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang mereka sedang singgah di situ dalam tujuan memang ingin menghancurkan Ka'bah, maka itulah yang akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, azab turun kepada mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka berniat untuk menghancurkan Ka'bah, dan sampai-sampai mereka sudah melakukan perjalanan dengan serombongan jumlah yang sangat besar, tidak lain tidak bukan azab turun kepada mereka dikarenakan dosa yang ada pada mereka. Kemudian juga dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa hendaknya kita memilah dan memilih ketika ingin bermuamalah, ataukah bergabung, berkumpul di tempat ataukah suatu tempat, memperhatikan dan memilih apakah orang-orang yang di situ orang-orang yang baik ataukah justru sebaliknya orang-orang yang di situ adalah orang-orang yang na'am bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Na'am, jangan sampai ya Anda tidak bermaksiat di situ namun kebetulan Anda di situ dan azab Allah Azza wa Jalla turun di tempat tersebut yang mana azab Allah Azza wa Jalla itu merata. Tidak kemudian memilih-milih ini bermaksiat, ini tidak, namun secara merata. Sehingga na'am hati-hati dalam berteman, dalam berkumpul dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita bergabung. Na'am. Kemudian juga hadis atau kisah yang ma'ruf terkait dengan ashabil fil, tentara pasukan besar yang mengendarai gajah. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam qadarullah di tahun tersebut juga baru aja lahir ataukah sedang lahir, ya dikenal dengan tahun gajah. Ternyata Allah azza wa jalla juga hancurkan mereka dengan diutus dengan burung-burung yang banyak, ababil, ini burung yang banyak jumlahnya. Naam, melempar mereka dengan bara-bara api dari neraka yang kemudian batu ataukah kerikil-kerikil tersebut menimpa jatuh ke ubun-ubun ataukah kepala mereka kemudian sampai tembus kepada na'am dubur dan juga mengenai gajah-gajah mereka. Ini tidak lain tidak bukan adab Allah Azza wa Jalla turun kepada mereka disebabkan dosa yang ada pada mereka, yakni mereka punya niatan busuk, mereka punya niatan jelek, mereka punya makar ingin menghancurkan Ka'bah. Dan juga banyak contoh yang tentu saja dalam kehidupan keseharian kita mungkin terkadang kita dapati ataukah kisah-kisah yang na'am terkadang kita lewati. Sehingga Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tadi menyebutkan, ma nazala bala'un illa bidhanbin. Tidaklah sebuah malapetaka musibah itu turun kecuali disebabkan dosa. Wala rufi'a illa bitaubatin. Dan tidaklah bala musibah malapetaka itu diangkat, lenyap, hilang, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dari sebuah tempat illa bitaubatin kecuali disebabkan taubat. Naam. Karena ketika seseorang taubat dengan taubatan nasuha maka kamala dan bala sebagaimana dia kembali seperti sedia kala yakni tidak ada dosa padanya. Taubatan nasuha tentunya yang pertama dia menyesali terkait dengan perbuatan yang dia lakukan. Yang kedua, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian, na'am, kalau terkait dengan hak Bani Adam, hak manusia, maka harus meminta kehalalannya, minta maaf, ataukah kalau berupa barang berarti mengembalikannya. Na'am. Kemudian kata al-mu'allif selanjutnya waqad qala ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah, malapetaka, wabah, maka itu disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian, yakni perbuatan dosa, kesalahan-kesalahan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni banyak dari dosa-dosa hambanya. Nah, dalam ayat yang lain surat Al-Anfal ayat 53 Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ غَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala lam yakum ghayran, tidak akan mengubah nikmat yang telah dianugerahkan kepada hambanya, yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum masyarakat, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai masyarakat itu sendiri yang merubah nikmat tersebut dengan ulah perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Yakni ya, nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan itu tidak akan berubah dengan sebuah adab siksaan, kecuali jika mereka sendiri yang merubahnya dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain menyebutkan, kalau seandainya manusia itu mampu untuk mensyukuri nikmatnya, mampu untuk menyalurkan nikmatnya di jalan Allah Azza wa Jalla untuk melakukan ataukah semakin meningkatkan takwanya, ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, taqarrubnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, na'am la'azidannakum, Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat tersebut, bukan diganti dengan ya bala, bangkrut, malapetaka, bukan, akan tapi akan ditambah nikmat tersebut. Na'am. Kata beliau selanjutnya, fa akhbarallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, memberitakan, annahu la yughayyiru ni'matahu allati an'ama biha 'ala ahadin hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala la yughayyiru ni'matahu, tidak akan mengubah, mengganti nikmatnya, allati an'ama biha, yang telah Allah ta'ala anugerahkan kepada, 'ala ahadin, hambanya manusia, hatta yakuna, sampai huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi, hamba itu sendiri, manusia itu sendiri yang merubah na'am kenikmatan itu dengan ulah perbuatan tangan dia, yakni dengan perbuatan maksiat dosa. Fayughayyiru ta'atallahi bi maksiyati, kemudian hamba itu mengganti ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan bermaksiat kepadanya. Dulu ketika rumahnya masih gede, rajin sholat malam, sholat jamaah juga naam terdepan. Sekarang ketika rumahnya sudah gedong, magrong-magrong, sholat subuhnya ketinggalan, ya, enggak pernah baca Quran dan semisalnya. Naam, dia mengubah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kemaksiatan. Naam. Wa syukrahu bi kufrihi, juga kemudian manusia itu mengganti, mengubah syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla dengan kekufuran. Di mana kita ketahui, disebutkan oleh para ulama bahwa syukur itu memiliki ya, tiga rukun. Yang pertama, meyakini dalam hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Naam, bukan dari buta ireng wala buta cakil atau kartuyul, akan tapi dia meyakini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala, naam, atas nikmat yang telah dia dapat. Dan yang keempat adalah menyalurkan harta anugerah yang telah dia dapat untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini syukur. Namun ketika dia melakukan pelanggaran, yakni tidak mensyukurinya, ya, berarti dia melakukan kekufuran. Dia tidak meyakini bahwa harta yang telah dia dapat itu datang dari Allah Azza wa Jalla, berarti satu poin dia melakukan kekufuran terkait dengan nikmat. Kalau dia tidak memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala, malah sambat terus, ya, dagang laris, tapi karena lihat tetangganya lebih laris, dia malah gerundel, gersulo, ya modal 100 ribu kok untungnya cuma 50 ribu, tetangganya ya jual herbal untungnya berapa? Ya, 100% misalkan ya, modalnya 1000 untungnya 2000, nah dia grundel padahal dia sudah untung. Berarti dia tidak memuji-muji Allah Azza wa Jalla, malah grundel, malah ngersulah. Berarti dua poin dia terjatuh pada kekufuran nikmat Allah Azza wa Jalla. Ditambah yang ketiga, kalau seandainya dia mendapatkan harta yang banyak yang kemudian dia malah salurkan untuk perbuatan maksiat, maka berarti pada poin yang ketiga dari rukun syukur, dia telah langgar, berarti lengkap sudah kekufuran dia terkait dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa asbaba ridahu bi asbabi sukhtihi. Kemudian dia mengganti sebab-sebab datangnya keridhaan, kerelaan Allah Azza wa Jalla kepadanya, dia ganti dengan sebab-sebab yang akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Fa idza ghayyara ghayyira 'alayhi. Maka kalau seandainya hamba tersebut telah mengubah dari nikmat ya menjadi malapetaka, dari ketaatan dengan kemaksiatan, syukur dengan kekafiran, sebab ridhonya Allah Azza wa Jalla dia ganti dengan sebab-sebab yang akan mendatangkan murkanya, maka ghayyira 'alaihi, kemudian Allah Azza wa Jalla pun akan mengganti nikmat tersebut, anugerah tersebut ya, apa yang telah dia dapatkan sebelumnya. Jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal, balasan yang pas, balasan yang sesuai, yang sepadan. Naam. Ketika amal perbuatannya baik, maka balasnya pun baik. Ketika amal perbuatan jelek, maka balasnya pun jelek. Naam. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbmu tidaklah melakukan kezaliman kepada para hambanya. Namun hamba-hamba itu sendiri yang naam sejatinya melakukan kezaliman kepada mereka sendiri. Karena mereka beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kemudian tambah naam kuasa. Ketika hamba tersebut banyak bersedekah, tidak kemudian Allah Azza wa Jalla semakin banyak hartanya, tidak. Akan tapi kembalinya kepada hamba itu sendiri. Naam. Fa in ghayyaral ma'siyata bitta'ah. Kalau seandainya seorang manusia mengganti kemaksiatan dengan ketaatan, dulunya menjadi apa namanya itu, ya orang yang tidak enak dimakan, yang kemudian menjadi orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, ya dulunya bermaksiat kemudian sekarang tobat, ya sehingga tobat dari maling misalkan, baik. Ghayyarallahu alaihi al-uqubata bil afiyah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan, akan rubah atau akan ubah kondisi dia dari azab siksaan malapetaka dengan al-afiyah, ketentraman, kesehatan dan kenyamanan. Naam. Wa dhulla bil 'izzi, kemudian Allah Ta'ala akan gantikan kehinaan dia dengan kemuliaan. Nah, sampai-sampai ya meskipun dia apa namanya ya belum ustadz gitu ya, tapi karena dulunya maling, tukang copet misalkan, kemudian sekarang sekep ngaji ngucinggot pakai apa namanya itu kopiah putih gitu, dipanggil Pak Ustadz gitu ya. Nah, mampir Pak Ustadz ini, padahal di sini bekas gitu ya. Nah, diganti kehinaan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kemuliaan. Kalau dulu kan julukannya Mbon, nanti Mbon gitu. Kalau enggak ya julukan-julukan yang jelek diganti dengan kemuliaan. Buktinya tadi, nah orang yang jelek pun mengatakan dia ustaz. Alhamdulillah tidak dikatakan ya dengan sebutan yang dulu lagi. Naam. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan mengubah kondisi sebuah masyarakat, hatta yughayyiru ma bianfusihim, sampai mereka mengubah kondisi mereka sendiri. Nah, kondisi miskin pengen jadi orang kaya, tapi ongkang-ongkang belokang tidak pernah cari uang, ya enggak kaya-kaya. Nah, akhirnya larinya ke beli buntut dan semisalnya. Nah, ingin menjadi orang soleh tapi tidak pernah melakukan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya tidak akan pernah berubah. Nah, dalam bahasa orang Jawa, jaga kendok bluro gitu ya. Kendok bluro, kendok kemlekeren, jaga ke apa itu pecah, jadi ada cindilnya, enggak mungkin nulis kemlekeren. Ya, kendok bluro dijaga ke supaya jadi menetas, itu enggak mungkin. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah kondisi sebuah masyarakat sampai mereka mengubah kondisi mereka sendiri. Nah, wa idza, jadi kalau ingin menjadi orang yang baik, ya berarti ya tirulah orang-orang yang baik, berkumpullah bersama orang-orang yang baik. Ya, sebuah kisah, ya, pembunuh berdarah dingin ataukah berdarah panas yang telah membunuh 99 nyawa melayang di tangannya, yang kemudian juga telah melakukan berbagai macam perbuatan maksiat yang ada di muka bumi. Kemudian orang tersebut ya bertanya kepada pendeta atau apa itu bahasanya, romo ataukah apa, ya, apakah masih ada pintu tobat untukku? Maka dijawab oleh naam orang tersebut, naam, ya enggak ada lagi pintu tobat bagimu, sudah terlalu banyak, ya sudah ketablek pintu tobatnya. Naam, artinya karena saking jengkelnya sudah karuan, gitu. Pengen tobat oleh karuan, sekalian dipenggal orang tersebut, sehingga genaplah 100 nyawa melayang di tangannya. Kemudian orang tersebut ia bertanya kepada orang alim, orang yang memiliki ilmu agama, dan bertanya apakah masih ada pintu tobat bagiku. Maka dijawab oleh orang alim tadi, tidak ada yang menutupi tobat antara dirimu dengan tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, kemudian orang tersebut betul-betul senang mendengar jawaban itu, kemudian diarahkan supaya orang tersebut ya hijrah meninggalkan kampung halaman yang penuh dengan hal-hal yang jelek yang tidak mendukung untuk melakukan ketakwaan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, supaya hijrah meninggalkan kampung halamannya menuju tempatnya orang-orang yang soleh. Nah, qadarullah, di tengah perjalanan ya Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya. Naam, yang akhirnya dua malaikat pun berselisih, ya orang ini mau dimasukkan neraka ataukah jannah, mau disiksa ataukah dikasih rahmat. Ya, dimasukkan neraka kok orang ono perbuatan baiknya, ya, tapi mau di apa namanya itu, masuk mau dimasukkan surga tadi tidak ada perbuatan baiknya, ya baru melakukan perjalanan, sholat aja belum dalam bahasa kita. Naam, apalagi membaca Quran gitu ya, saya belum bisa. Kalau mau disiksa juga kasihan, sudah berusaha keluar dari kampung halaman penuh dengan hal kejelekan menuju kebaikan, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan. Allah subhanahu wa ta'ala dat yang maha bijaksana, dat yang maha adil, dat yang maha pengasih dan penyayang, ya, kemudian orang tadi dimasukkan ke dalam al-jannah, padahal baru saja ya punya keretak hati untuk jadi orang yang baik. Di tengah perjalanan meninggal, ya, telah dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai satu kebaikan menyebabkan dia masuk ke dalam al-jannah. Masya Allah. Nah, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kelanjutan dari surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jika Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki kejelekan pada sebuah masyarakat, maka tidak ada yang mampu dari kalangan makhluk untuk menolaknya. sebuah kisah yang juga ma'ruf di sisi kita terkait dengan kisah Fir'aun, ya, raja di kota Mesir, di mana dia berusaha bagaimana agar kekuasaannya tidak tergulingkan, supaya dia tetap menjadi raja, bahkan yang dipertuhankan, orang-orang pada beribadah nyembah kepada dia. Naam, tidak cuma jalan dengan ngesot tapi sujud kepada dia. Namun karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mengendaki kepada Fir'aun, meskipun dia telah membuat peraturan dan undang-undang, setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel maka harus dibunuh, tidak boleh hidup, ya, di negeri Mesir. Maka meskipun Fir'aun telah berusaha seperti itu semaksimal mungkin, sampai mengorbankan banyak bayi laki-laki, ya, yang terbunuh tanpa dosa, namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada bayi laki-laki yang ditemu oleh istrinya, yang kemudian hidup, tumbuh dan berkembang di tengah keluarganya, di tengah istana, ya, kemudian ternyata bayi tersebut adalah cikal bakal yang akan menggulingkan kekuasaannya, ya, bayi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga akhir kisah ternyata Fir'aun dan bala tentaranya mati di tengah lautan, ya, bersama rombongannya, bersama pasukannya dalam rangka mengejar, ingin membunuh, menghabisi nyawa Nabi Musa beserta para sahabat yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki kejelekan kepada sebuah masyarakat, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Coba bayangkan tadi Fir'aun, ya, jangankan orang yang sudah dewasa, bayi baru ingin merasakan, ya, nafas atau udara segar di dunia saja, ya, langsung dibunuh, disikat oleh Fir'aun dan masyarakat yang hidup ketika itu. Na'udzubillah. Ternyata tetap, ya, Fir'aun tergulingkan, Fir'aun, ya, mampus di lautan beserta pasukannya. Fala maraddalah, tidak ada seorang pun yang mampu menolak, ya, keputusan jelek dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan mereka tidak memiliki pelindung, penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dil atharil ilahiyah, dalam sebagian athar al ilahiyah. Tadi ada taklim. Sahih. Diwakilkan oleh siapa? Sahih, ya? Oh, enggak ada keterangannya. Baik. Sebuah riwayat yang menyebutkan, sudah coba untuk mencari, kodolo belum ketemu, terkait dengan akhar ini. Anir Rabbi Tabaraka wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan ketinggianku, la yakunu abdun min abidi, tidak ada seorang hamba dari hamba-hambaku, ala ma uhibbu, dia berada di atas sesuatu yang aku cintai, yakni ketaatan, thumma yantaqilu anhu, kemudian orang tersebut berpindah dari ketaatan, ila ma ukrihu, menuju perkara yang aku benci, yakni menuju kemaksiatan, illa in taqaltu lahu, kecuali aku akan mengganti, mengubah untuknya, mimma yuhibbu ila ma yakrahu, dari perkara yang sebelumnya dia sukai menjadi, ya, menuju sebuah perkara yang dia membencinya. Yani dulunya mendapatkan nikmat, tapi karena dia berbuat maksiat, kemudian diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab. Wa la yakunu 'abdun min 'abidi, dan tidak ada seorang hamba dari hamba-hambaku, 'ala ma akrahu, sebelumnya dia di atas perkara yang aku benci, di atas kemaksiatan. Thumma yantaqilu anhu, kemudian dia berpindah berubah dari kondisi awalnya. Ila ma uhibbu, menuju perkara yang aku cintai, yakni menjadi orang yang baik, orang yang soleh, melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Illa intaqaltu lahu, melainkan aku akan ubah, akan pindahkan untuk orang tersebut. Mimma yakrahu, dari perkara yang sebelumnya dia benci. Illa ma yuhibbu, menjadi ataukah menuju perkara yang dia sukai. Yaitu dulunya akan mendapatkan azab, kemudian sekarang ya dia akan mendapatkan nikmat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terkait dengan sahih tidaknya riwayat ini, ya ana belum mendapatkannya, wallahu alam. Walaqad ahsanal qail, sungguh telah bagus penyair yang mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha, jika engkau dalam sebuah nikmat, far'aha, maka jagalah nikmat tersebut. Fa innal ma'asiyatu zilun ni'am, karena sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan-kenikmatan. Wahudha bita'ati rabbil ibad, wahud yakni ya sun, ya bukan pakai s tapi pakai sot, ya sun. Wahudha, dan jagalah nikmat tersebut, bita'ati rabbil ibad, dengan ketaatan kepada Rabb, hamba Rabb semesta alam. Farabbul ibadi sari'un niqam, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb semua hamba, sari'un niqam, zat yang sangat cepat azabnya. Wa iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta, hati-hati engkau dari kezaliman. Mahma istata'ta, sesuai dengan kemampuanmu. Ini hati-hati dari perbuatan zalim. Ya. Semaksimal mungkin jangan sampai melakukan kezaliman. Fa dzulmul ibadi syadidul waham, melakukan kezaliman kepada hamba lainnya, kepada manusia yang lain, syadidul waham, itu al-waham yakni dharar, sangat berbahaya sekali madharatnya ataupun dampak kejelekannya. Nah, kalau di dunia ini ya kita tidak apa namanya itu konangan, ataukah kita tidak terseret ke sidang pengadilan, tapi nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla akan diadili. Kalau kita memiliki banyak pahala, alhamdulillah, tapi itu pun juga berbahaya, karena kalau kita punya kezaliman ya, yang kemudian pahala yang telah kita bawa tadi ya, kemudian Allah Azza wa Jalla gunakan sebagai tebusan, diberikan kepada yang pernah dia zalimi, kalau itu cukup ya mending, tapi kalau tidak cukup, maka sebaliknya dosa-dosa dari yang dizalimi itu ditimpakan kepada dia. Ini adalah kerugian yang nyata. Nah, kerugian yang amat dari dunia membawa banyak bekal, membawa banyak pahala, tapi ternyata di akhirat ya bekal semuanya itu ditimpakan untuk menebus kezaliman-kezaliman dia, malah dia mendapatkan tambahan ya kejelekan dari dosa-dosa orang yang dia zalimi ditimpakan kepadanya. Sehingga fadzulul ibad, melakukan kezaliman-kezaliman kepada hamba lain, kepada orang lain, ini syadidul waham ya, syadidul dharar, sangat dahsyat, mengerikan kejelekannya, durur akibatnya. Wasafir biqalbika bainal wara, al-wara yani al-khalq, dan hendaklah engkau melakukan perjalanan dengan kalbumu bainal wara, di tengah-tengah makhluk, yani merenungi, mentadaburi makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Litubsira athara man qad dhalam, agar kamu bisa melihat athar, bekas-bekas dari orang yang telah melakukan kezaliman. Kezaliman di sini bisa sifatnya horizontal ataukah bisa jadi vertikal kepada Allah Azza wa Jalla. kezaliman kepada seorang hamba kepada hamba lainnya, ya, itu juga akan terbawa sampai mati kalau belum minta kehalalannya. Kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan dan semisalnya, itu juga membahayakan, ya, meninggal di atas kesyirikan akan kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Sehingga penyair mengatakan, adalah kamu melakukan perjalanan dengan kalbumu di tengah-tengah hamba, di tengah-tengah makhluk, agar kamu bisa melihat, ya, bekas-bekas orang yang telah melakukan kezaliman. Bekas mereka adalah dihancurkan, dihinakan, disiksa, diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Fatilka masakinuhum ba'dahum, maka di sana ada tempat-tempat tinggal mereka setelah mereka binasa. Kaumnya Nabi Lut, ya, sudah diciptakan dari kalangan kaum Hawa, kau malah senang sesama jenis, akhirnya mereka pun diadab, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Qarun dikasih harta yang banyak tapi malah sombong, pelit, medit, kikir dan semisalnya, akhirnya di, ya, masukkan ke dalam perut bumi oleh Allah Azza wa Jalla, ditenggelamkan. Tempat-tempat tinggal mereka syuhudun alaihim, sebagai saksi-saksi bisu atas mereka. Wala tattahim, dan janganlah kamu ragu. Wa ma kana syai'un alaihim adhar minaz zulmi, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya atas mereka dibandingkan kezaliman. Wa huwal ladzi qad qasam, dan kezaliman itulah yang telah qasam, yakni ahlaka, yang telah membinasakan atau membuat mereka binasa. Fakam taraku min janani waman, yang paragraf ini wallahualam mana kurang faham. Fakam taraku min janani waman kusur wa ukhra alaihim atam, ini wallahualam. Salu bil jahimi wafatan na'im, mereka masuk, mereka terpleset, terpelanting ke dalam al-jahim, neraka. Wafatan na'im, dan luput dari mereka kenikmatan-kenikmatan. Wa kana alladzina lahum kal halm, dan yang telah mereka dapat di dunia ini itu bagikan mimpi saja. Qarun yang hartanya banyak, ya, bagikan mimpi saja. Ya, sudah berusaha membuat gudang yang besar, pintunya pun besar, kuncinya apalagi lebih besar, yang bawa juga orang-orang besar, ternyata, ya, hartanya lenyap ditelan bumi, ditambah dia juga hancur, dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla seperti mimpi. Nah, masyarakat, ya, negeri Sodom juga seperti mimpi, dikira nikmat, ternyata dapat laknat. Fa nas'allaha as-salamata wal afiyah, wa nas'allaha taufik, wallahu a'lam bis-shawab, lebih dan kurangnya mohon maaf, walhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu barakallahu fiikum.